Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu telah merasakan bahwa setiap kegiatan kita, setelah selesai kita merasa kegiatan tersebut masih ada kekurangan. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu pernah ada yang punya hajat, apa itu khitanan, apa pernikahan. Biasanya ketika mau mengadakan acara khitanan atau pernikahan, bapak-bapak, ibu-ibu, persiapannya itu tidak cukup sehari dua hari. Ini kurang ditambah, kurang ini ditambah, kurang itu ditambah, ditambah, ditambah terus. Sehingga perasaannya ketika mau greng pelaksanaan kegiatan itu mau berjalan, kita punya perasaan sudah mantap. Tapi ternyata setelah selesai pelaksanaan hajatan itu, bahkan sebelumnya, kita akan merasakan, loh, ternyata kok ini masih kurang, ternyata itu masih kurang, ternyata tidak begini, ternyata kurang begini, kurang begitu, dan lain sebagainya. Contoh yang lain, ya, kita menyelenggarakan acara, yaitu pengajian, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulud, peringatan Muharraman. Sudah dibentuk panitia sedemikian rupa dan panitia sudah kerja maksimal. Rapat saja tidak hanya sekali dua kali, sampai tujuh kali. Sudah diadakan evaluasi, ya. Menjelang pelaksanaan ada rapat terakhir, rapat evaluasi kesiapan panitia dalam pelaksanaan itu. Sudah siap semua. Masing-masing seksi ditanya, seksi konsumsi siap? Siap. Seksi acara siap? Siap. Seksi keamanan siap? Siap. Penerangan siap? Siap. Sudah siap semua. Tapi ternyata setelah dilaksanakan, di tengah perjalanan kegiatan itu atau setelah selesai merasa kurang ini, kurang itu, kurang begini, kurang begitu, dan lain sebagainya. Termasuk kita mencari harta, mencari kekayaan. Sebelum kita mendapatkan harta tersebut, mendapatkan kekayaan tersebut, kita punya anggapan kalau saya bisa meraih yang itu, wah, bagaimana rasanya? Sempurna. Kalau saya bisa mendapatkan uang banyak seperti itu, saya akan puas dan lain sebagainya. Tapi apa ternyata setelah itu bisa diraih? Ya, ternyata masih kurang juga, kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Ini semua adalah merupakan bukti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu tempatnya kekurangan. Jadi tidak pernah manusia itu hidup merasa puas, mengadakan kegiatan merasa puas, mendapatkan rizki dari Allah merasa puas, menyelesaikan pekerjaan merasa puas. Ini tidak pernah terjadi. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Asr itu. Oleh karena itu yang perlu kita cari, bagaimana caranya agar kita ini termasuk orang yang merasa puas. Meskipun tidak puas, tetapi kita bisa merasakan puas. Dikatakan oleh Allah, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bilhaq wa tawasau bis sabr. Kalau kita ini ingin puas, caranya bagaimana? Kita ini harus menjadi orang yang beriman. Artinya keyakinan kita ini kuat, ya, bahwa kekurangan-kekurangan yang ada, kekosongan-kekosongan yang ada, saya yakin tidak apa-apa. Artinya kita ini optimis, meskipun ada kekurangan, kita tetap optimis, tidak apa-apa. Itu illalladzina amanu, artinya iman itu tidak hanya iman kepada Allah saja, tetapi kita punya keyakinan yang kuat, insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amilus solihat, kita tetap bekerja keras, bekerja melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menutupi kekurangannya, untuk melengkapi kekurangannya, untuk menyempurnakan apa yang baru saja dilaksanakan. Jadi jangan mandek kalau kita merasa kurang, jangan mandek di situ. Kita tetap berusaha. Bagi para pelajar, kalau ketika berada di kelas 1 kok rasanya saya kurang belajar, kita tingkatkan, wa amilus solihat, kita tingkatkan yang lebih baik. Bagi para pedagang, ketika baru berdagang setahun kok kayaknya kurang mantap, teruskan, wa amilus solihat, kita berbuat yang lebih baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, mau wasiat terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri, terhadap hal-hal yang hak, hal-hal yang benar. Ya. Diri sendiri terutama diwasiati bahwa ini yang benar ini, sekarang itu yang tidak benar tinggalkan. Ini yang benar ini, yang tidak pas ditinggalkan. Itu watawasau bil haq. Juga wasiat kepada orang lain, ketika ada orang lain yang berbuat tidak benar, kita wasiati, mas itu tidak benar, mbak itu tidak benar, pak itu salah. Itu namanya watawasau bil haq. Yang terakhir, watawasau bisabr. Kita mau wasiat kepada diri sendiri dan kepada orang lain agar menjadi orang yang bersabar, terutama kepada diri sendiri. Ya. Ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, watawasau bisabr. Sabar, sabar, sabar. Kalau tidak sabar, bahaya. Juga kepada orang lain, ketika orang lain sedang menghadapi musibah, ketika orang lain sedang menghadapi masalah, kita perlu memberi wasiat sabar. Mas, yang sabar ya mas, yang mengalami seperti itu bukan panjenengan saja, orang lain banyak yang seperti itu. Untung itu baru seperti itu, yang lain itu lebih dari itu. Itu namanya watawasau bisabr. Jangan malah dipanasi. Kalau tadi kamu itu ikut saya enggak seperti itu, kalau tadinya kamu itu melakukan seperti ini enggak seperti itu. Loh ini, kalau seperti itu malah bikin panas dan bikin orang itu kecewa dan bikin orang itu tidak menerima terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita kepengin jadi orang itu tidak rugi, ikuti Quran. Yang pertama, amanu, kita jadi orang yang beriman, punya keyakinan yang kuat. Yang kedua, wa amilus solihat, mau bertindak yang lebih baik. Wa tawasau bil haq, mau wasiat kepada diri sendiri dan kepada orang lain terhadap hal-hal yang hak, yang benar. Wa tawasau bis sabr, dan mau untuk wasiat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain agar bisa menjadi orang yang bersabar. Demikian saja bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.